ضلل له ومن يضلل فلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لقد قدر الله سبحانه وتعالى telah memberikan kita nikmat dan taufik untuk mengingatinya dan mencintainya dan untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu dan hadir dalam majlis-majlis ilmu. Bagaimana kita tahu bahawa fadilat belajar ini atau menuntut ilmu sangat besar sekali. Bahkan sebagian ulama telah mengatakan menuntut ilmu itu lebih afdal daripada kebanyakan ibadat-ibadat. Berjabat daripada kebanyakan ibadat-ibadat sunat. Tetapi kalau menuntut ilmu adalah ilmu yang fardu ain, maka ia adalah afdal daripada ibadat-ibadat wajib. Kerana tidak mungkin kita lakukan ibadat wajib melainkan kita pelajari ilmu yang fardu ain ataupun ilmu fardu ain. Jadi di sini kita dapati kalau umumnya dalam perkara yang sunat, menuntut ilmu lebih afdal daripada solat sunat ataupun baca Quran dan sebagainya umumnya. Tapi kalau di sana ada amalan-amalan yang mana pada waktunya tertentu, iaitu sunat Nabi SAW apabila munasabah tertentu, keadaan tertentu Nabi SAW lakukan demikian, maka afdal kita lakukan demikian. Afdal kita lakukan sebagaimana Nabi SAW lakukan. Bagaimana kita tahu bahawa di sana ada ibadat-ibadat yang terikat dengan masa. Jadi misal kata dalam waktu haji, apakah ibadat yang paling baik sekali pada waktu haji? Kita pergi haji bulan Ramadan, apakah terbaik sekali kita lakukan yang sunat? Iktikaf di masjid. Kemudian jika pada waktu 3 ataupun 1/3 malam yang terakhir, apakah ibadat yang afdal kita lakukan? Sembahyang malam dan beristighfar dan berdoa. Itu yang afdal. Tetapi umumnya baca Quran afdal. Kerana daripada zikir-zikir lain, umumnya Al-Quran afdal. Tetapi pada hari raya, pada hari raya, malam hari raya sampai imam tua, apakah afdal ibadat yang afdal kita lakukan? Takbir. Kita baca Allah Akbar takbir banyak kali, kuat-kuat. Kalau kita dalam perjalanan ke haji, kita buka muka baca Quran ke, kita buka kaset, kita dengar radio dengar Quran, ataupun kita baca talbiah, kita baca talbiah lagi afdal. Tapi kalau kita dapat gabungkan antara ibadat-ibadat, itu lebih baik. Kita zikir pun zikir, kita talbiah pun talbiah, baca Quran pun baca Quran. Tapi banyaknya kita lakukan ibadat yang khusus itu, yang terikat pada waktu. Misalnya pada malam Jumaat, apa kita lakukan? Kita lakukan ibadat-ibadat biasa, tapi kita lebihkan selawat atas Nabi SAW. Dan Quran umum semua bagus, dan surah semua bagus. Tapi apakah yang kita lakukan pada malam Jumaat atau pada hari Jumaat? Kita baca surah Kahfi. Surah lain ada banyak, kita baca surah Kahfi. Kerana ada dalil itu. Jadi demikian. Kita, ini yang dinamakan sebenarnya fiqhul aulawiyat. Kita pernah dengar fiqhul aulawiyat, fiqh priority itu, macam mana kita nak prioritaskan amalan-amalan, ibadat-ibadat, bagaimana. Taat tu ada banyak. Daripada yang rendah-rendah, yang sampai tinggi-tinggi. Dan semuanya ketaatan dicintai dari Allah SWT. Bagaimana kita tahu buat ibadat, definisinya adalah semua perkara, amalan, perbuatan yang dicintai oleh Allah SWT, zahir dan batin. Jadi apa saja itu dikira ibadat? Semua perbuatan, perkataan yang dicintai oleh Allah SWT dikirakan ibadat, zahir dan batin. Yang zahir yang tak nampak, seperti sabar, tawakal, rajak, cinta Allah SWT, sayang Allah SWT dan sebagainya, takut dan sebagainya, itu adalah ibadat. Tak buat apa-apa, tapi kita dalam ibadat. Niat adalah ibadat, tak ada orang yang nampak. Kemudian yang batin, yang zahir banyak sekali, seperti salat, zikir dan seterusnya. Bagi ulama kata puasa itu pun adalah ibadat zahir. Zahir dia dari segi apa? Dari segi orang nampak dia tak buat. Sebab kita dah katakan tak buat tu juga adalah satu perbuatan. Orang makan dia tak makan. Dia cuma makan waktu buka, dia cuma makan waktu sahur. Jadi ada yang mengatakan itu juga adalah ibadat zahir. Jadi ibadat umum, manakah yang hendak kita lakukan dahulu? Jadi kita lakukan yang jika itu yang dilakukan oleh Nabi SAW keadaan tersebut yang terikat, maknanya kalau terlepas, maka kita lakukan demikian. Sebelum kita semayang subuh dua rakaat, macam-macam kita boleh buat. Nak zikir boleh, nak itu boleh, nak ini boleh, nak baca Quran boleh. Tapi apa yang paling bagus kita buat? Solat dua rakaat subuh, semayang sunat subuh dan sebagainya. Selepas solat subuh, apakah sebaik-baik yang kita lakukan? Macam-macam. Tapi yang paling baik sekali duduk di masjid sampai matahari naik. Sampai matahari naik. Sebab itu sunnah Nabi SAW yang kita lakukan demikian. Itu juga dilakukan oleh ulama-ulama. Sebab tu kalau betul ada ulama yang amalkan sunnah, kita akan dapati kesannya dalam masyarakat. Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, antara amalannya ikut Nabi SAW, dia lepas subuh mesti dia duduk sampai Isra' di masjid. Dan dia akan zikir kepada Allah SWT. Dan sebagian sahabat-sahabatnya ataupun pelajar murid-muridnya, lihat dia selalu apabila berzikir, dia lihat atas, dia lihat ke langit. Yang ini dia tafakur dan sebagainya pada waktu demikian, waktu yang orang paling nak tidur balik. Sebab nanti ada kerja lagi kan. Lepas tu kalau yang dah malam tu semayang lagi, dah penat lagi. Tapi itu dia yang susah tu. Tetapi kita lakukan keadaan kita yang mampu. Kalau kita boleh buat cuma sekali dalam tahun, dekat jangan buat lah. Maksud saya tu, kalau kita dah susah payah, lepas tu kita akan tinggalkan kerana bosan, kerana jemu, baik kita jangan lakukan yang berat-berat dahulu. Faham kan saya cakap kan? Kita boleh baca satu juzuk, tapi dah baca sekali, tahun terus tak boleh baca lagi. Kerana dah menyesal ataupun jemu, tak boleh tahan. Kita boleh lakukan salat sunat, satu malam pun boleh semayang. Panjang-panjang baca rukuk, sujud dan puasa. Tapi kalau kita baca, kita cuma boleh lakukan tahun sekali atau tahun semua hidup sekali. Jadi baik-baik kita jangan terus terjun dengan itu, kita baca sikit-sikit. Kita boleh puasa tiap-tiap hari pun boleh. Boleh tak puasa tiap-tiap hari? Tak boleh lah eh. Ada silap. Baiklah, dia puasa satu hari, dia puasa satu hari. Boleh tak boleh? Itu puasa paling afdal sekali kan? Puasa paling afdal sekali. Dia cuba lakukan. Dia buat satu minggu terus dah, tak puasa lagi sampai dia masuk Ramadan lagi. Jadi sebaiknya kita jangan buat banyak-banyak. Sebab tu Rasulullah SAW telah mengatakan, innallaha la ta'la yamalu hatta tamalu. Sesungguhnya Allah SWT tidak jemu dan bosan, melainkan tinggalah kamu bosan dan jemu. Maka hendaklah kamu beramal apa yang kamu mampu. Janganlah kamu bebankan diri kamu lebih daripada itu. Itu hadis tu jangan disalah faham. Islam ni kebanyakannya, umat Islam ni, dia ada tarafain wal wasat. Taraf, dua taraf, dua ujung dan tengah. Jadi yang pertama sekali, ibadat. Sari'u ila maghfirati min rabbikum. Ya, segeralah kepada pengampunan daripada Tuhanmu. Wa jannatin arduha samawati wal ardh. Wa arduha, kan? Wa'idatil ladina dan seterusnya. Segeralah kepada ni dengan surga. Jadi dia pun amal. Dia semua benda dia amal. Lepas tu yang lagi satu pula, dia nak yang wajib-wajib saja. Dia ambil hadis orang lagi itu kan. Dia datang kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ada orang datang, putusanmu datang kepada kampung, datang kepada kampung kami. Dia katakan kau adalah Rasul dan kau telah memerintahkan kami solat lima waktu sehari semalam. Betul ke? Betul. Okey. Lepas tu ada lagi tak? Tak ada. Lepas tu puasa. Lepas tu haji dan seterusnya. Lepas tu dia kata apa? Aku dengan Allah, aku takkan amalkan lebih daripada itu. Jadi tengok Allah Rasulullah kata apa? Dia telah berjaya. Ni ada contohnya. Pernah ada contohnya lah dia. Ataupun banyak yang riwayat, aflaha in sadafa, dia adalah berjaya, dia adalah orang jaya jika dia benar. Jadi orang yang ini, kita buat wajib saja. Tapi yang lain-lain semuanya tu, itu nanti kalau kita buat, nanti kita tak tahan, nanti apa semuanya. Hafal Quran nanti lupa, berusaha. Nanti kalau dah buat, tinggalkan dan sebagainya. Jadi dia ada dua. Yang tengah-tengah adalah yang terbaik. Jadi kita combine, kita gabungkan hadis ni semuanya. Dan kita lakukan sebagaimana Nabi SAW lakukan. Nabi SAW tak lakukan semuanya. Nabi SAW puasa setiap hari selang apa ni, lat-lat ke? Tak. Padahal tu yang terabdal. Nabi SAW tiap-tiap malam ke? Sampai tengah malam ke? Tak ada. Kadang kalau Nabi semayang, banyak. Kadang-kadang pendek. Kadang-kadang tengah malam, kadang ujung malam dan sebagainya. Abdal, akhir malam. Dan seterusnya. Nabi SAW puasa ke sepanjangnya, apa ni, kita katakan, ada kala Nabi SAW dalam riwayat kita tahu kan, Nabi SAW ada kala puasa sampai kita kata tak pernah dia buka. Tapi nampak dia puasa je. Dan kadang-kadang kita tengok Nabi SAW nampak tengah makan, nampak tengah minum. Jadi kita ingatkan dia tak pernah berpuasa. Jadi macam gitu. Jadi maknanya ada Nabi SAW puasa dan Nabi SAW buka. Jadi kita kombinkan. Inilah yang namakan Islam yang apa? Muslim yang moderate, muslim yang sederhana sebenarnya. Jadi kita lakukan semuanya mengikut kemampuan kita. Jadi kita lakukan amalan tu, kita hendaklah lakukan, semangat kita lakukan. Dan cara-cara nak dapatkan iman dan semangat nak lakukan banyak. Dan cara nak menggalakkan orang juga ada banyak, yang dinamakan tarbiyah. Antaranya kita pakai tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu menggalakkan dan mengancam. Menggalakkan dan mengancam, dan sedikit-sedikit lepas tu banyak. Jadi pelan-pelan, sedikit-sedikit lepas tu kita banyakkan. Jadi Nabi sallallahu kalau kita lihat kebanyakan ibadat-ibadat tu hukum-hukum hadis-hadis hukum tak berapa banyak. Kadang-kadang yang lebih banyak adalah fadilat-fadilat solat. Saya rasa fadilat solat tu kalau kita kumpulkan lebih banyak daripada hadis hukum dalam solat. Saya rasa sifat solat Nabi sallallahu tu kumpulkan hadis-hadisnya, kita bandingkan dengan fadilat-fadilat solat tu sendiri, mungkin lebih banyak lagi fadilat solat dan juga puasa dan sebagainya. Jadi di sini kenapakah Nabi sallallahu menerangkan keutamaan, kelebihan ibadat-ibadat ini? Dan ada kata dia dah wajib pun tak perlu nak apa sebenarnya nak keterangkan keistimewaannya. Adakah maknanya kita ni disuruh apa tu lihat materialistik lah kata orang tu kan, tak nak lakukan melainkan jika ada nampak dia punya ganjaran, walaupun tak nampak betul-betul tapi tahu apa ganjarannya ataupun bagaimana. Jadi sebenarnya tidak, keadaan manusia ramai ada yang terus dilakukan tanpa mengetahui, ada yang perlu kepada galakan, dan ada pula yang mula tu, yang golongan yang pertama, yang bila dilakukan dia tak perlu nak tahu keutamaannya, tapi manusia tu dia naik dan turun imannya. Iman yazidu wa yankus, iman itu bertambah dan berkurangan. Yazidu bita'ah wa yankusu bil isyan, dia bertambah dengan ketaatan dan dia berkurangan dengan kemaksiatan. Jadi apabila dia mula-mula okey, tapi adakah boleh istiqamah lama-lamanya? Melainkan Allah kesiankan dia, melainkan Allah berikan dia taufik. Tapi ada ramai sebenarnya, apabila dia naik-naik nanti dia turun balik, naik-naik turun balik. Jadi perlu kepada fadilat-fadilat ini. Tetapi kita pula juga tidak boleh ekstrim juga. Lain tak ada fadilat, hukum tak ada. Hari-hari baca fadilat zikir, hari-hari baca fadilat Quran, fadilat berdakwah, fadilat jihad, fadilat. Tapi hukumnya mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah, kita tak belajar. Kita tak boleh gitu. Sama juga hukum saja, fadilat tak tahu. Jadi bila kita amalkan, tidak ada penghayatan dan sebagainya. Jadi kita lihat ya. Kemudian lagi satu perkara, Allah SWT telah mengatakan bahawa orang yang mengetahui tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun innama yatadzakkaru ulul albab. Tidak sama orang, katakanlah bahawa tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Orang yang mengikirkan hanyalah orang yang berakal. Jadi orang yang mengetahui, lagi banyak dia tahu fadilat-fadilat, lagi dia tahu apa kat dalam syurga, lagi dia tahu apa kat dalam neraka, tentu lagi darajat dia lebih daripada orang yang tak mengetahui. Apabila dia amalkan sesuatu, dia tahu kat sini 27 pahala, dekat sini gini, dekat sini gini, dekat sini gini. Tentu penghayatan dia lebih daripada orang yang tak tahu. Dia ikut saja. Daripada kecil, keluarga dia, didik dia macam gitu, dia semayang gini, dia puasa gini, dia gini, dia gini, dia gini. Dia baca Quran gini. Jadi tapi dia tak tahu apakah kelebihan dan sebagainya. Jadi kurang penghayatan. Dan ini kita tahu. Ini kita tahu. Jadi kita perlukan kepada fadilat-fadilat dan seterusnya. Kita kembali kepada pelajaran kita. Setelah mukadimah ini tak boleh panjang-panjang. Tetapi yang penting sekali, nikmat Allah SWT, yang antara yang nikmat Allah SWT besar adalah diberikan taufik untuk mempelajari agama. Sebab saya terangkan 2 minggu yang lalu bahawa Nabi Musa AS sendiri diperintahkan untuk apa? Keluar, bermusafir, berpergian jauh, buat bekal untuk apa? Menuntut ilmu, untuk belajar daripada Nabi Khidir. Jadi dalam hadis itu ataupun dalam hikayah itu, dalam kisah Al-Quran itu, menunjukkan pentingnya seseorang itu pergi menuntut ilmu dan bersabar dalam menuntut ilmu. Jumpa guru, guru kadang ada macam-macam syaratnya. Sabar, lagi tidak bercanggar dengan syarat, kita sabar. Jadi itulah salah satu syarat ataupun untuk mendapatkan ilmu, hendaklah dia bersabar. Dan Dan juga hendaklah dia beradab dengan gurunya. Itu penting sekali. Kita dapat lihat mereka-mereka yang belajar ada adab dengan gurunya dengan yang tak ada adab dengan gurunya. Begitu besar. Sebab tu Nabi Musa AS diajar adab dahulu baru diajarkan wahyu. Apabila sampai ke gua, sampai ke bukit ataupun gunung Tur tu, Allah SWT perintahkan Nabi Musa untuk wabat sekali. Pertama sekali, sebelum kasi wahyu apa-apa, buka sifahnya. Ikhla'na alaih innaka bilwadil muqaddas tuwa, buka kedua telinga sungai engkau berada di dalam muqaddas apa, innaka bilwadi, dalam lembah yang mulia yang suci. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuwatu, aku telah memilihmu wahai Musa, maka dengarlah apa yang aku ingin wahyukan. Jadi lepas tu baru datangnya wahyu. Cuma boleh tak apabila kita sampai je ke Mekah kita buka sifar, sampai je ke Madinah buka sifar, macam mana? Sampai tempat suci saja kita kiaskan, kita buka sifar. Quran cakap ni syariat lain, syariat Nabi Musa lain, syariat Islam lain. Awak betul-betul fikir ya? Betul lah. Kalau Nabi Ibrahim diperintahkan untuk apa? Sembelih anaknya. Boleh tak kita sembelih anak kita? Kalau dia dapat mimpi, ya? Mimpi Nabi perintah. Tapi Nabi SAW kata, aku lihat pada sahabat-sahabat, aku lihat mimpi-mimpi kamu semua bersepakat apa pada apa ini, malam yang itu pada pada malam Wahid wa Isrin, pada malam 21. Ha? Itu confirmation daripada Nabi SAW. Kemudian yang baru-baru kita belajar tu tentang mimpi Ibn Abbas, anak muridnya datang ke Ibn Abbas, berubat apa ni, haji apa, dia kata buat tamatuk. Lepas tu dia lepas buat tamatuk, dia mimpi ada orang datang haji mabrur wa umrah tu mutaqabbala, haji yang mabrur dan umrah yang diterima. Kata Ibn Abbas, Allahu Akbar, sunnah tu Abu Qasim, sunnah Abu Qasim, sunnah Muhammad SAW. Jadi mimpi pakai, dia pakai mimpi. Ibn Abbas tak kata ini mimpi jangan pakai. Yang macam mana? Ha? Tak, sebagai hukum tu hukum juga tu bahawa tamatuk tu dibolehkan adalah sunnah. Ya? Mas itu tamatuknya ada. Oh, okey, maksud awak tu ialah itu yang kita katakan, selagi dia tidak bersalah, dia tidak bersalah dengan syariat kita, maknanya ada dalil yang berasal. Maksudnya mimpi tu bukan dalil, tapi kalau dia menyokong dalil, menyokong syariat, maka kita terima. Kalau dia tak menyokong, kita tak boleh terima lah. Dia bercanggah, kita tak boleh terima. Jadi tentulah sekali. Lagi satu perkara, sebenarnya mimpi Nabi dengan mimpi bukan Nabi tak sama. Mimpi Nabi wahyu Mimpi Nabi wahyu. Kerana Nabi sangat-sangat kadang-kadang dapat wahyu daripada mimpi. Tapi mimpi orang lain bukan boleh jadi wahyu, tak mungkin. Kerana Nabi salah satu sifatnya dia maksum terpelihara. Takkan syaitan masuk dan mempermainkan wahyu. Kalau wahyu jadi apabila dia mimpi, mimpi-mimpinya benar. Tapi orang lain tak maksum. Sebab itu tak boleh pakai mimpi mereka. Baik. Jadi apa yang kita katakan, buka selipar apabila sampai tempat suci. Apa hukumnya? Sunat, adab, sunat Nabi Musa. Tak boleh ikut sunnah Nabi Musa ya? Bercanggah dengan sunnah Nabi Muhammad SAW ya? Ha? Tapi kita disuruh tak ikut tu, apa ni, Nabiin, Wasibikin. Disuruh kan? Jalan-jalan yang orang telah berikan nikmat atas mereka. Tapi bercanggah tak? Kita ikut sunnah Nabi SAW lah, yelah betul. Tapi ni sunnah Nabi Musa, asal dia boleh ikut tak boleh ikut? Ha? Asal dia boleh ikut. Syarat dia tak bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, betul gitu. betul. Jadi boleh ikut ke tidak ni? Yang sebenarnya sunnah Nabi-Nabi kita perlu ikut. Sunnah millatakum Ibrahim, agama bapamu Ibrahim, kuatamakum muslimin, dia telah meramalkan kamu muslimin. Memang disuruh ikut millatakum Ibrahim. Lepas tu kita disuruh ikut sunnah Nabi-Nabi semuanya dalam surah Al-An'am. Ulaika allazina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka lah yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Maka dengan petunjuk mereka lah hendak kamu, hendaklah engkau ikut wahai Muhammad. Jadi Nabi SAW suruh ikut sunnah-sunnah Nabi, Nabi-Nabi yang lain. Dan an'amta alaihim minan nabiyyin, iaitu jalan kita minta siratal ladzina, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Sebab itu dalam surah lain tafsirkan bahawa siratul mustaqim apabila sirat apa ni, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, iaitu para nabiyyin, wasitifin, wasyuhadai, wasalihin. Jadi kita sepatutnya boleh ikut, tapi caranya tak bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Jadi dalam mata Allah ni sebenarnya, kalau kita lihat, dia macam boleh, macam boleh. Susah juga nak jawab kan? Tapi tak boleh. Kerana Abu Hurairah, Abu Hurairah bukan kata pasal buka slipper je. Pernah diberitahu oleh seseorang ataupun dia pergi, ni saya tak pasti, dia kata dia nak pergi, dia nak pergi Mesir, nak pergi Gotor tu, dia nak pergi sana je. Jadi Abu Hurairah ataupun lagi satu orang sahabat marah, kenapa kau pergi? Kenapa kau nak pergi sana? Tak ada, ini bukan sunnah Nabi SAW, itu Nabi Musa dah pergi dah sudah. Jadi maknanya sahabat-sahabat ini berlaku dua kali ya, saya ini dalam ya Gunung Sinai, Gunung Tur lah. Maksudnya sahabat-sahabat melarang. Jadi kita tahu bahawa okey, sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi-Nabi yang lain dan sunnah sahabat pun kita ikut sekarang ni. Jadi kita ada perintah untuk sunnah sahabat. Kita bandingkan sunnah sahabat dengan sunnah Nabi-Nabi yang lain, lebih kuat lagi sunnah sahabat kerana mereka syariat Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat ingkar perbuatan tersebut. Dan kita ada kaedah lain bahawa perkara tersebut tu boleh dilakukan pada zaman Nabi SAW. Sebab nak lakukan pada zaman Nabi SAW ada tak? Masuk Mekah, buka Nabi SAW buka slipper, ada. Masuk Madinah, balik buka slipper, ada eh? Ada. Ada halangan nak lakukan tak? Tak ada. Takkan Nabi SAW tak tahu sunnah Nabi Musa tu? Sedangkan dia yang bacakan Quran tu kan dalam surah Taha. Tetapi Nabi SAW tak lakukan. Tak ada halangan, Nabi SAW tak lakukan. Jadi menunjukkan bahawa ia bukan satu perkara yang disyariatkan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tak ada kaedah ni, memang semua orang boleh ambil saja sembarang nak lakukan. Jadi fakta bahawa Nabi SAW tak lakukan dan Nabi SAW tahu, tak ada halangan, menunjukkan ia bukan disyariatkan. Itu maksud dia. Kemudian lagi satu perkara yang harus kita ingat, Nabi SAW tak pergi mana-mana pun tempat suci selain daripada Mekah dan mana tempat-tempat haji. Nabi SAW tak pergi ke Gua Hira, tak pergi ke Gua Tur, macam-macam lagi tempat bersejarah kan. Nabi SAW tak pergi ke banyak tempat melainkan kepada Batu Maqdis. Dan Nabi SAW telah mengatakan jangan pergi buat perjalanan jauh melainkan kepada tiga buah tempat, tiga buah masjid. Jadi masjid Nabi SAW, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi tidak, bahawa kita, syariat kita ni bukan syariat yang pergi ke tempat suci untuk bertabaruk. Dia tak adalah, kita tak ada sesuatu macam tu lah. Baik eh, jadi kita lihat, jadi adab tu ada, tapi adab yang sunnah Nabi SAW lah, banyak adab yang boleh kita terima. Baik, kita teruskan dengan hadis ini, iaitu muka surat 532. Kita telah baca, saya syarahkan sedikit. An Ali bin Abi Thalib qal amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa adillatiha wa an la u'ti al jazzar minha qal nahnu nu'tihi min indina. Jadi saya dah lihat kembali fikir dengan terjemah dia tu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallam telah menyuruhku, menyuruh Ali bin Abi Thalib mengurusi unta kurban beliau, mentadahkakan dagingnya, kulitnya dan bahagian punggungnya, dan agar aku tidak memberikan sebahagian di antaranya kepada tukang jagal ataupun tukang sembelih, tukang kukiskan kulitnya semuanya. Beliau bersabda, kami memberinya dari daging yang kami miliki. Jadi memang Nabi SAW yang bersabda, saya dah lihat terjemah yang lainnya ataupun riwayat yang lain, Nabi SAW yang bersabda, tapi kami berikan daripada selain dari daging. Kami beri daging dari yang kami miliki, bukan daripada daging kurban tersebut. Kami berikan lain. Jadi kita tahu bahawa dalam hadis ini berterangkan dua minggu lepas bahawa ada pensyariatan perwakilan. Jadi seseorang itu boleh mewakilkan seseorang yang lain untuk melakukan urusannya. Yang dibenarkan sebenarnya pertama sekali adalah perkara muamalat. Kita dah tanya kemarin, tak sempat habis, iaitu bilakah kita boleh mewakilkan. Kalau bukan ibadat, kita boleh wakilkan, tak masalah. Kalau bukan ibadat, kita boleh wakilkan, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, minta hutang semuanya boleh. Kita boleh mewakilkan orang lain. Tapi bagaimana kalau kita wakilkan orang lain untuk ceraikan isteri kita misalnya? Boleh tak kita wakilkan orang untuk ceraikan isteri? Wakilkan orang untuk kahwinkan anak orang lain, boleh kita boleh? Kita tak ada di Singapura, ada di Mekah buat umrah, kita nak kahwin dengan perempuan dekat Singapura. Jadi kita wakilkan bapa kita ke ataupun kawan pergi sana pinangkan untuk kita. Pasti jap kabur sekali lah. Ha? Ha? Tak boleh jaga apa kan? Ya? Video conferencing direct lah kira kan eh? Telefon dah kira direct. Tapi dia silap tentang telefon tu. Kalau jual beli ada sikit masalah, tapi sebenarnya boleh. Sebab dia hukum ni macam hukum kat dalam. Tapi tak, masalah ni bukan ni. Dia wakilkan bapa dia untuk kahwinkan dia dengan perempuan tu. Bukan kahwin dengan bapa. Bukan. Eh? Faham eh? Jadi dia wakilkan bapa dia untuk pinangkan dan kahwinkan sekali, ijab kabul sekali. Jadi bila dia kata aku terima ataupun aku terima tu maknanya apa? On behalf on anak dia, wakilkan anak dia, boleh ke tak boleh? Kenapa kalau jual boleh, beli boleh? Awak tak ada kat situ, saya terima. Sama juga. Nikah ibadat. Nikah ni lebih dekat kepada ibadat ke lebih dekat kepada muamalat? Dia tengah-tengah eh? Sebab tu kalau kitab nikah, kalau kitab buka kitab buku apa, kitab fikir, buka kitab fikir, dia selalu tengah-tengah, lepas ibadat sebelum kitab jual beli, dekat tengah-tengah. Sebab dia ada sikit ibadat, dia ada sikit jual beli, banyak macam jual beli dia. Kalau perempuan tu tersebut ada aib misalnya eh, sakit ke apa semuanya, dia boleh ceraikan. Atau bukan ceraikan, dia boleh kembalikan. Sama macam kalau kita beli buku, pages dia hilang, kita boleh pulangkan balik. Dia banyak perkara. Bahkan lelaki tersebut, dia kata apa-apa itu, dia sakit misalnya, ada topak ke, dia boleh, perempuan tersebut boleh pasangkan nikah, macam jual beli. Dan ada mahar. Mahar tu adalah dia punya mu'awadam, iwas dia ataupun yang menggantikan dia, macam jual beli juga sama. Betul eh? Dan dia memilikinya sebagainya, macam jual beli, tapi tak macam jual beli 100% tapi ada. Jadi ulama mengkiaskan sebenarnya boleh, tak ada masalah. Kerana Nabi SAW lakukan, Nabi SAW bila kahwin dengan Ummu Habibah, anak kepada Abu Sufyan, Nabi SAW wakilkan orang untuk kahwinkan. Jadi boleh sebenarnya, tak ada masalah. Ya. Sembarang, wakil sembarang. Macam ni kita jual beli sembarang pun boleh, sama juga boleh. Orang kata nak wakilkan boleh, Tapi untuk nikah tak boleh. Itu saja masalah dia. Kalau dia boleh, kita nak wakilkan orang kafir, orang perempuan, hamba semua boleh, tak masalah. Boleh, tapi dapat dia lah. Pada siapa dia, saya wakil kepada ni, nanti dia dah cakap dia wakilkan. Sama yang wali tu, kan dia jadi wali wakil kan, kirakan tu. Dia wakil kepada wali betul. Kenapa tak boleh? Kita dah nampak dah boleh. Tak semestinya wali dia datang, wali dia ada pun, kalau nak wakilkan kepada qadi jadi wali boleh, tak salah. Jadi boleh. Cuma sekarang masalah cerai kan. Dia dapat telefon daripada jauh bergaduh, lepas tu dia nak cerai kan. Dia wakilkan kawan dia ke, adik dia ke, abang dia, bapak dia, ceraikan isteri dia kat rumah. Boleh ke tak boleh? Ha? Dia lapangkan kepada wakil dia. Lepas tu wakil dia akan lapangkan kepada isteri dia. Syarat ke tu? Syarat ke? Syarat. Kita jual beli sama juga. Asalnya ada jual kabul. Asalnya ada jual kabul. Tapi kalau kita waktu nak kontrak yang pertama tu boleh, nak lepaskan sepatutnya boleh. Tapi syarat dia wakil yang sah lah. Ada wakil yang sah, dia wakilkan kepada orang ini, orang ini lepaskan. Jadi jatuh cerai ni. Kalau kadi nak hukumkan, boleh. Sebab apa? Kalau dia tulis surat, dia tak lepas. Dia tulis surat daripada jauh, zaman dahulu eh. Dia tulis surat, aku ceraikan isteri aku ni. Hantar surat tu. Jatuh ke tak jatuh? Jatuh. Jatuh. Al-Kitab bukan sifat. Al-Kitab tulisan seperti percakapan. Kalau orang bisu macam mana dia nak cerai? Dia tulis. Ataupun dia pakai tanda isyarat. Jadi boleh sebenarnya. Tak bermasalah. Tak bermasalah tentang itu. Kalau SMS tu satu alat yang kira-kirakan tak boleh ditipu dan sebagainya, tapi kalau ada jalan lain yang lebih baik, lebih baik. Sebab ini perkara baru tentang surat internet, email dan sebagainya tu, adakah dia hukum sebagai hukum kitab? Sebab ulama dahulu bila dia katakan kitab ataupun tulisan tu, mereka dah letakkan kalau tulisan macam kat air, dekat angin, dekat benda yang tak boleh kekal, itu tak boleh pakai jadi hukum. Tapi mesti benda yang kekal, boleh kekal, boleh dibaca. Kalau dia tulis gini, kalau putih gini, tak jadi. Dia tulis atas angin gini, walaupun nampak dia punya tu, tak boleh. Dia mesti dekat atas kertas atau muka yang boleh tetap sahaja. Tapi ni internet ni dia boleh hilang. Tekan exit saja, dia hilang. Banyak kali ya kita dah tulis penat-penat, kali hilang. Kita serahkan pada ulama lah. Tapi sebenarnya boleh lah. Banyak banking pun burung buat dan sebagainya. Banyak kita buat muamalah dengan email dan internet. Kalau kita tak boleh, dia jadi susah. Dan syarat tak boleh ni satu, ataupun syarat dia tak boleh, sepatutnya dia tak boleh, satu je. Tak boleh dipelihara daripada apa tu, perubahan paksa dan sebagainya. Kalau kita boleh pastikan yang demikian, kalau email ni orang ni yang tulis, pasti dia, maka tak masalah. Sama juga dengan tulisan. Pasti yang ini orang punya tulisan, ada signature dan sebagainya, maka kita boleh amal dengan tulisan tersebut. Jadi kita balik kepada perwakilan. Jadi asalnya muamalah semua yang boleh, sebenarnya semua yang boleh. Tak ada khilaf tentang tu sebenarnya. Tak ada khilaf. Cuma satu saja yang tak boleh dalam muamalah, iaitu berikan syahadah witness. Maknanya saya nampak jenayah tu, tapi saya tak pergi ke mahkamah, saya wakilkan orang lain untuk naik saksi untuk saya. Jadi dia kat mahkamah apa dia lakukan, saya wakil kepada fulan. Dia pun cakap, saya nampak orang tersebut curi. Dia lagi satu nampak dengan potong tangan tu. Ini bahaya. Jadi boleh ke tak boleh dalam mazhab Hanbali? Tak boleh. Saya rasa mesti ada khilaf dalam mazhab ini, saya tak pasti lagi. kerana syahadah tu mesti dengan apa yang dia lihat sendiri. Berbeza dengan jual beli dan sebagainya. Jual beli macam-macam, dia boleh longgar. Awak nak bayar sekarang boleh, nanti boleh, semua boleh. Bila benda dia datang nanti semua boleh. Sekarang kita buat perjanjian, tak ada duit, tak ada apa, dah berlaku dia punya jual beli. Jadi kita tak syaratkan banyak-banyak syarat. Tetapi kalau syahadah mesti di depan majlis qadi, dia ada banyak syarat dia. Depan majlis qadi dengan tertentu dan sebagainya. Jadi itu saja. Baik. Sekarang dalam ibadat, boleh tak kita mewakilkan dalam ibadat? Adakah tak boleh secara mutlak, tak boleh terus? Ataupun ada ibadat boleh, ada ibadat tak boleh? Jadi kita tanya kemarin, ibadat mana yang boleh, ibadat mana yang tak boleh? Apakah kaedah dia? Ada apa, ada siapa yang dah rujuk ke dan sebagainya? Dah 2 minggu eh? Ya? Ibadat. Jadi kita nak tanya asal ibadat. Kalau umum ibadat memang tak boleh. Ibadat secara umumnya tak boleh. Sebab Allah perintahkan kita untuk lakukan secara fardu ain biasanya. Tetapi sekarang ni ada ibadat ni, kalau kita ada bahagian-bahagiannya, maka asalnya boleh yang ini. Asal ibadat yang macam ini boleh, asal ibadat yang macam ini tak boleh. Jadi dalam masalah ni ulama telah bagikan ibadat kepada dua bahagian. Mungkin lepas tu kita ada bahagian lebih daripada itu, tapi yang pokoknya dua bahagian. Pertama sekali ibadat, yang pertama adalah ibadat maliyah, ibadat yang berkaitan dengan harta. Di dalam sini kalau ibadat tu berkaitan dengan harta, mengeluarkan harta, mengambil harta, maka boleh kita wakilkan. Ini tidak ada khilaf. Maksudnya sekarang orang nak sedekahkan duit $10 kepada miskin tu. Tapi kalau bukan miskin boleh tak sedekah kan? Kita ada duit nak sedekah kepada orang bukan miskin. Ha? Tak, dia bukan miskin, dia bukan fakir, dia kaya. Ha? Ha? Bukan sedekah? Tibah, hadiah. Tetapi okeylah, kita katakan itulah, kata hadiah boleh, sedekah tak sedekah. Dia nak sedekah pada orang kaya. Dia ada, dia sedekah. Awak budak-budak yang datang air raya tu semua miskin ke? Awak pergi tu apa hadiah? Sedekah juga sebenarnya, dapat pahala sedekah. Niat sedekah dapat pahala sedekah lagi bagus daripada niat hadiah. Sebab kita sedekah kan tu, kita ada sedekah benda-benda itu. Jadi sedekah tak syaratkan kepada orang kaya. Zakat tak boleh kita kasihkan pada orang yang kaya melainkan 5 orang. Itu nanti kita terangkan lah. Tapi zakat mesti yang 8 tu. Tapi sedekah boleh, hadiah boleh, yang kaya yang miskin. Eh, sedekah kita kasih satu tisu tu pun sedekah, padahal dia kaya. Kerana ketika itu dia tak ada. Dia nak pen, okay, kalau pen kita kasih kepada dia, itu dah kira sedekah. Padahal dia nak, dia perlukan. Hadiah lain eh, hadiah dia ada, dia punya tu lain, hadiah lain. Sebab tu Nabi SAW tak terima apa? Sedekah. Hadiah terima tak? Terima. Kalau awak kata sama macam mana? Jadi apa bezanya? Apabila orang kasih ni, nanti tanya je, ni sedekah ke hadiah? Padahal yang kasih sama, yang terima sama orang. Dan benda dia pun sama. Beza dia punya niat saja. Niat saja. Jadi sedekah lain, hadiah lain. Baik. Jadi kalau harta, ibadah harta kita boleh wakilkan, tidak bermasalah. Patutnya kafarah, kita kena kafarah, kena bagi duit untuk orang miskin, kan? 60 orang miskin. Jadi boleh tak kita wakilkan orang lain? Boleh. Dia nak sembelihkan binatang sebab dia harta. Boleh kita sembelihkan dan bagi-bagikan? Boleh, tak ada masalah. Sekarang zakat pun sama, zakat pun boleh juga kita keluarkan zakat. Jadi asal dia boleh adalah ayat Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Jadi hanyalah sedekah tu ataupun zakat untuk fuqara dan untuk orang-orang miskin dan orang yang bekerja untuknya. Jadi Allah dah katakan orang yang bekerja untuknya dapat. Bekerja apa? Dia jadi wakil kita. Dia wakil kita, bukan dia wakil kita. Kadang-kadang dia wakilkan untuk orang miskin. Dia wakil untuk miskin, maknanya dia ambil duit daripada orang kaya, bagi pada mereka balik. Jadi itu menunjukkan kita wakilkan dia. Jadi sebab itu orang yang asal dia wakil ni, kalau yang macam ni, dia tak boleh dapat hadiah ataupun upah. Tapi sebenarnya wakil, orang yang menjadi wakil ni, dia boleh terima upah. Misalnya saya wakilkan awak untuk belikan kereta, saya upahkan awak komisen. Jadi boleh, itu boleh. Tapi asal dia tak perlu upah, asal dia kita wakilkan orang tak perlu upah. Baik, kita teruskan. Sekarang lagi satu jenis ibadat yang dinamakan ibadat badaniah, ibadat yang berkaitan dengan badan. Yang ini yang ada khilaf, tetapi asal dia tak boleh dilakukan. Hampir sepakat ulama bahawa asal ibadat badaniah berkaitan dengan badan seorang mukallaf itu tak boleh diwakilkan, dilakukan oleh orang lain. Dia tak boleh suruh orang lain buat. Dan ini benar dalam banyak perkara. Banyak perkara. Solat, ibadat-ibadat wajib, solat, puasa, baca Al-Quran, zikir, dia tak boleh wakilkan orang lain untuk buat untuk kita. Tak boleh, tak sah. Sebabnya kata Ibnu Qudamah, amal ibadat badani al-mahdhah ka solati yasiyam wa taharah, iaitu kita ambil wuduk daripada hadas. Tak boleh suruh orang ambil kan wuduk, dia ambil wuduk, ni wuduk kita, boleh ke? Kita dah suci dah. Kita tak payah ambil wuduk. Dia dah solat apa semuanya? Kita dah solat, tak payah solat semua. Jadi itu tak boleh Fala yajuzu tawkilu fiha, tidak boleh kita wakilkan dalamnya. Perwakilan tak boleh ada padanya. Li'annaha tata'allaku bibadanin man hiya alaih. Kerana ia berkaitan dengan badan orang tu, atas dia. Jadi macam mana boleh pindah pada orang lain? Tak boleh. Fala yaqumu ghairu maqamahu fiha, itu maksud dia. Jadi mazhab Hanbali semua sekali tak boleh, termasuk puasa. Tetapi dia bolehkan haji. Haji dan umrah dia bolehkan. Tetapi dia syaratkan jika orang tersebut tak mampu nak buat. Dia taklah boleh lakukan kerana dia tak boleh naik kapal terbang misalnya kalau zaman sekarang, atau naik kapal ke, ataupun dia ada sakit, dia tak boleh pergi. Jadi dia wakilkan anak dia atau sebahagian siapa-siapa saja untuk buat haji untuknya. Dia bayarkan duit, upahkan, duit dia dilakukan. Bukan untuk diri dia, tapi niat untuk orang yang dia wakilkan. Jadi yang itu kata ulama boleh. Itu hampir tak ada khilaf pun. Tak ada khilaf pasal haji dengan umrah, termasuk mazhab Syafi'i. Sekarang masalah tentang ibadat yang lain yang berkaitan dengan badan. Seperti puasa. Boleh tak puasa untuk orang lain? Ini kita terangkan sebenarnya kan. Boleh tak kita puasakan untuk orang lain? Mazhab Hanbali kata tak boleh. Kita wakilkan orang puasa untuk orang lain. Dan mereka katakan yang boleh cuma puasa apa? Siapa ingat lagi? Orang lain puasa untuk orang lain, puasa apa? Puasa nazar. Hanya puasa nazar saja dia boleh wakilkan orang lain buatkan untuknya. Selain daripada itu tak boleh. Tapi ulama lain berselisih pendapat tentang ni, kerana Nabi SAW telah mengatakan man mata wa alaihi saum sama an waliyuhu. Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang mati dan dia ada tertinggal puasa, maka walinya, warisnya puasakan untuknya. Nabi SAW tak ada bezakan wasiat ataupun nazar ataupun tak nazar. Jadi itu adalah khilaf dan itu telah terangkan yang rajih di sisi saya dan sebagian ulama. Kebanyakan ulama mengatakan boleh. Puasa apa pun boleh kita wasiat, kita buatkan untuk orang lain. Baik. Selain daripada itu sepatutnya tak boleh. Tetapi dengan syarat, kalau ibadat tersebut mengikuti ibadat lain. Ini nak faham sikit. Ibadat badannya ni, ibadat badan ni, dia kita lakukan di dalam ibadat besar yang lain, maka kita boleh. Sekarang orang pergi haji, boleh kan wakilkan untuk orang lain? Dia pergi buat untuk orang lain. Tapi takkan lepas dia tawaf dia tak boleh sembahyang 2 rakaat? Lepas dia tawaf, boleh tak dia sembahyang 2 rakaat? Sunat tawaf, ada kata wajib tawaf. Boleh ke tak boleh? Tapi tu solat kan amalan ibadat badan. Jadi boleh tak dia sembahyang 2 rakaat tawaf lepas dia tawaf? Boleh. Sebab dia dalam package. Jadi kata ulama ada kaedahnya. Maknanya beginilah. Apa yang tak boleh pada asalnya mungkin boleh apabila dia mengikut. Asal dia tak boleh, tapi bila dia ikut dia boleh. Itu kaedah juga. Menuntah jamrah sebenarnya sama lah, dia kan ibadat badan sebenarnya kan, tapi dia tak boleh jadi package. Ataupun sebab haji tu sebenarnya, itu yang saya nak katakan tu, ibadat yang ketiga tu adalah ibadat yang ada kombinasi badan dengan harta. Seperti haji ni, dia ada harta dan dia ada badan. Jadi kalau macam ini boleh, boleh kita wakilkan dengan haji dengan umrah. Dan yang kat dalamnya tu semuanya bukan asal, tetapi dimasuk, mengikut. Jadi kalau dia mengikut boleh lah kita lentar jamrah, kalau tak mampu kita wakilkan. Tapi kalau kita mampu boleh tak wakilkan? Tak boleh lah. Jadi dia ada syarat. Jadi kalau kita nak angkat orang tawaf, orang tu tak tawaf kan, kita yang tawafkan dia, jadi boleh. Itu pun boleh juga. Baik. Jadi itu tentang perwakilan. Nak cepatnya, banyak hadis nak baca sebenarnya. Okay, kita teruskan pada hadis yang berikutnya. 534. An-Ziyad ibn Hubay, Az-Ziyad bin Jubair radiyallahu anhu qal ra'aitu ibn Umar, la'an Ziyad bin Jubair qal ra'aitu ibn Umar radiyallahu anhuma ata ala rajulin qad anakha badanatahu yanharuha qala ba'asa qiyaman muqayyadatan sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sebuah hadis, tapi kita tak nampak pun Nabi SAW sabda kan. Kita baca terjemahan dia. Dari Ziyad bin Zubair, dia berkata, aku pernah melihat Ibnu Umar menemui seseorang yang menderumkan unta korbannya untuk menyembelihnya. Menderumkan maknanya dia jatuhkan, dia nak sembelih unta dia. So, unta kalau nak jatuhkan bukan yang susah. Kambing agak susah sikit, lembu lagi susah. Ni unta lagi garam eh. Dia nak jatuhkan, dia nak sembelih ni. Seolah-olah kita daripada zahirnya dia seorang, wah ni berani ni eh, seorang. Kalau lembu kita seorang habis eh, lari tak buka. Ni unta lagi garang. Dia cuba nak jatuhkan untanya. Kata Nabi SAW, ib'atha, dirikan dia dan ikatkan. Lepas tu kita sembelihkan dalam keadaan demikian. Itulah sunnah Muhammad SAW. Yang cakap ni adalah Ibnu Umar. Jadi macam mana dia boleh jadi hadis? Sebab itulah sunnah Muhammad SAW. Jadi bila sahabat kata sunnah, tak ada perbezaan pendapat, dia adalah sunnah Nabi SAW. Seolah-olah dia nak katakan kalau dia punya diskusi saja kata pindah dia lain lah. Dia pakai kata pindah, dia tak pakai kata asal. Kalau nak pakai kata asal banyak. Jadi kalau kita lihat zaman dahulu, bila mereka belajar sunnah Nabi SAW, lebih pada praktikal daripada duduk dalam masjid dan sebagainya. Kerana keadaan begitulah yang sesuai pada zaman mereka. Jadi sahabat-sahabat dia walking madrasah. Mereka tak buat kelas dan sebagainya. Mereka nampak sesuatu, mereka amal makruf, mereka naik muka. Mereka kata sunnah Nabi, Nabi buat gini, Nabi tak buat gini. Kan? Jadi masyarakat tabi'in belajar macam tu sunnah Nabi SAW. Jadi sebagainya mereka hafal hadis Nabi SAW daripada bergerak ni. daripada yang real life, yang apa ni, hari apa, amalan seharian. Jarang mereka apa dalam masjid dan sebagainya. Ada juga itu seperti sahabat-sahabat lain, Abu Hurairah dan lain-lain. Tapi kebanyakan mereka mendapat ilmu hadis Nabi SAW daripada cara ini. Baik, eh? Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahawa kita disunatkan menyembelih unta dalam keadaan apa? Berdiri. Itu yang jelas sekali, ya. Eh, bukan. Ha, dalam keadaan berdiri, tapi kita ikat. Kita ikatkan. Dan ini sesuai sebenarnya dengan ayat Al-Quran. Fadhkuru smallahi 'alaiha tawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Maka sembelihlah dia apabila dia dalam keadaan bersuap-suap. Bersuap-suap tak boleh melainkan dengan keadaan berdiri. Fa idza wajabat junubuha, apabila dia jatuh, badan dia jatuh, fakulu minha, maka makanlah daging-daging ini. Ini untuk unta saja, eh? Sebab sebelum tu Allah kata wal budna ja'alna lakum, wal budna ja'alna lakum dan sebagainya. Iaitu budna itu maknanya unta. Yang unta-unta tu Allah sebenarnya jadikan untuk sebagai nikmat. Dan sembelihlah, bacalah nama Allah SWT apabila dalam keadaan bersuap-suap berdiri, apabila dia jatuh. Jadi kita katakan tak mungkin kita sembelih. Kalau kita nak betul-betul amalkan dengan Al-Quran, kita tak boleh sembelih unta tu dalam keadaan dia baring. Mesti dengan keadaan berdiri. Sebab daripada berdiri ada, dia jatuh. Jadi itulah sunnah Nabi SAW. Jadi tentang perkara ini tidak ada beberapa perkara sebenarnya. Ada ulama yang bersih faham. Ada kata diri pun sunnah, bawah pun sunnah. Tapi daripada ini kita katakan berdirilah yang sunnah. Tapi ini khas untuk unta je, eh? Jadi kalau kambing, kalau lembu, kita baringkan dia dalam di apa ni, punggung kiri dia menghadap kiblat. Di dalam hadis ini juga ada faedah lain, iaitu bagaimana Islam mengambil berat tentang perasaan ataupun sakit ataupun apa sebagainya yang dialami oleh makhluk. Ini makhluk, eh, seperti binatang, apalagi manusia. Sebab dalam keadaan berdirilah, yang ni kalau unta dalam keadaan berdiri, apabila kita cucukkan pisau tu yang tersembelih daripada atas, itu lebih baik lagi daripada kita baringkan dia, kita cucuk, ataupun bila dalam keadaan duduk. Sebab unta kita boleh dudukkan dan kita sembelihkan, tapi bila dia berdiri lebih baik, lebih cepat mati dan darah dia lebih banyak, lebih cepat keluar. Jadi itu menunjukkan bahawa Islam mengambil berat walaupun dalam cara pembunuhan. Jadi memang kita nak bunuh, macam mana pun cara bunuh juga, eh? Kita nak bakar ke nak apa, semuanya boleh. Terus kita panggang pun boleh kalau nak ikutkan, terebus semuanya. Tapi kita tak buat demikian. Kita bunuh dengan ihsan. Sebab Allah, sebab tu Nabi SAW telah sabda, inna Allah katabal ihsan ala kulli syaih. Sesungguhnya Allah telah menulis, mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Semua perkara kita ada ihsan. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu membunuh, maka perbaikilah, ihsanlah dalam pembunuhan tersebut. Wa iza zabahtum fa ahsinul zibhah. Dan apabila kamu menyembelih, hendaklah kamu perbaiki sembelihan tersebut. Wal yu maka hendaklah dia, kata Nabi SAW, tajamkan pisaunya dan direhatkan binatangnya, kata Nabi SAW. Jadi ini kita kalau lihat sama, ya, dengan binatang-binatang lain, Nabi SAW mengambil berat dalam perkara ini. Ini untuk binatang. Kalau manusia macam mana? Lebih-lebih lagi. Sebab tu hukum hudud semuanya dengan pedang. Itu paling bagus sekali dan tak rasa sakit sebenarnya. Jadi bagaimana ada yang mengatakan Islam menyeru kepada keganasan dan sebagainya, bom dan sebagainya, itu garansi tak boleh daripada Islam. Tak mungkin. Tak boleh binatang kita buat macam ini. Karen pun tak boleh. Pakai karen, matikan tak boleh. Kalau ayam tersebut, kalau kita sembelih ayam, ayam tu belum mati betul, kita masuk dalam air panas, dosa. Itu adalah penyiksaan kepada binatang tersebut. Binatang tu boleh tuntut pada kita nanti pada kiamat. Jadi bagaimana dengan manusia yang kita pun banyak-banyak yang terbakar dan sebagainya, macam mana? Jadi tak ada di dalam Islam keganasan demikian. Baik. Jadi kita itu apa ni, apa yang kita boleh dapat daripada hadis ini ya. Cuma mazhab Abu Hanifah dia kata sama saja, berdiri, unta tu berdiri dengan unta tu baring sama saja. Kemudian dia khilaf tentang nak ikat di sebelah mana, ikat kaki kiri ke ataupun kaki kanan. Yang benarnya ikat kaki kirinya seperti kita tercucukkan. Jadi kita pakai nahar ya. Kalau unta kita pakai nahar, tercucuk dengan pisau besar tu, kita cucuk dekat sebelahnya ni sebab dia panjang. Jadi kalau yang lain kita sembelih. Jadi macam mana bila kita cucuk pun gitu je, pada cucuk baru kita sembelih. Satu fasad fasalli li rabbika wanhar. Har tu, wanhar inhar tu maknanya sembelih unta lah, tu maksudnya sembelih unta. Kalau lembu kita baringkan, kambing baringkan. Dan susah nak baringkan sebenarnya lembu ni. Dan unta lagi susah. Sebab itu kata ulama. Nombor tiga ni, nombor tiga kita baca ya. Kebiasaan manusia pada zaman sekarang yang menyembelihnya dalam keadaan menderum. Menderum maknanya baring lah. Dapat dimaklumi. Menderum bukan duduk. Dapat dimaklumi jika mereka tidak kuasa menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Dan dikhawatirkan tidak dapat menyembelihnya secara sempurna kalau dalam keadaan berdiri. Kalau dalam keadaan berdiri susah, mereka nak sembelih, tak dapat buat dengan sempurna, maka kita bolehlah kita sembelih dalam keadaan duduk. Kerana yang kita nak adalah paling kurang kita azabkan, bagaimana kita nak kurangkan kesiksaan pada mayat apa, pada binatang tersebut. Yang justru dapat menyiksanya dan tidak mempercepatkan kematiannya. Jadi mana yang lebih bagus lagi kita buat. Yang harus dilakukan ialah menurut kesanggupan. Kita teruskan dengan hadis berikutnya. Ada beberapa soalan tentang dua hadis ini. Mandi bagi orang yang melakukan ihram. An Abdillah bin Hunan, anna Abdullah bin Abbas والمسور بن مخرمة اختلف في الأبواب. Dari Abdullah bin Hunain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan al-Miswar, bukan Miswar ya, Miswar bin Mahrama اختلف, ini saling berbeza pendapat ketika di Abwab. Abwab adalah satu tempat antara Mekah dengan Madinah. Kita bacakan hadisnya dengan cepat. An Abdullah bin فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال للإنسان يصب عليه أصبك فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. Jadi maksudnya daripada hadis ini, Ibnu Abbas telah berkata, Ibnu Abbas adalah seorang sahabat, Miswar juga adalah seorang sahabat. Mereka berselisih pendapat. Apakah seorang yang dalam keadaan ihram boleh mandi? Boleh mandi? Jadi Ibnu Abbas berkata, orang yang sedang berihram boleh membasahi kepalanya. Sedangkan Al-Miswar berkata orang yang sedang ihram tidak boleh membasahi kepalanya, tidak boleh basuh kepalanya. Maka Abdullah bin Hunain berkata, lalu Ibn Abbas mengutusku, wakil lagi ya, menemui Abu Ayyub Al-Ansari. Aku mendatanginya ketika dia sedang mandi di antara dua kayu yang dipasang di bibir sumur. Itu dinamakan Al-Qarnain. Dan memasang tabir kain. Jadi Abu Ayyub, kebetulan Abu Ayyub sedang mandi. Dan ini dalam perjalanan nak pergi haji. Mereka sekarang dalam keadaan ihram ni. Jadi sekarang ada berselisih pendapat. Boleh tak cuci kepala ni? Boleh tak? Yang kata-kata boleh, ada kata tak boleh. Jadi Ibn Abbas kata apa? Kita pergi tanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Al-Ansari pula memang ada rumah dekat tengah-tengah antara Mekah dengan Madinah. Dan kebetulan pula, takdir Allah SWT, dia sedang apa? Sedang mandi di sumur, iaitu sungai. Dan dia letakkan apa tu? Kayu, dia buat tabir untuk dia mandi. Jadi Abdullah bin Hunain ni pun memberi salam kepadanya. Assalamualaikum. Lepas tu dia katakan, siapa ini, siapa itu? Kata Abu Ayyub, siapa yang datang ni? Aku menjawab, aku Abdullah bin Hunain. Ini lagi satu sunnah Nabi SAW. Apabila ditanya siapa yang ada di pintu ni, kan orang ketuk pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Siapa tu? Saya. Ha, saya saja. Anak. Nabi SAW marah. Nabi SAW marah kalau kita jawab macam gitu. Anak, anak, anak. Nabi SAW cakap macam gitu. Marahlah. Kerana adabnya bila kita tanya orang tu, siapa kat situ, kita kena jawab nama. Nama siapa, siapa, nama siapa. Dan sekarang tidak, dalam telefon pun sama. Ada orang yang berdialog ni, apabila telefon, dia tanya kita siapa. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Dia kena kenalkan diri dia dahulu. Dia nak cari siapa, dia kena kasih tahu. Ada tak, orang ni ada tak? Ha. Lepas tu kalau kata, kita kadang tanya, kadang tak tanya. Tapi sepatutnya dia kena kasih tahu saya gini, dia tak apa nak cari orang-orang ni, orang ni. Okeylah, dia tak tahu, dia tak kasih tahu nama dia. Kadang-kadang bila kita tanya kawan dia. Tak apa. Tak boleh lah. Kita kasih tahu siapa awak. Awak macam ketuk rumah orang. Awak macam jumpa orang sekarang, jumpa orang kat tepi jalan. Awak tanya apa sesuatu perkara dia. Orang tu tak tanya, tanya awak siapa, dia tak nak jawab. Dia tak boleh lah. Kamu juga tu kurang adab sebenarnya. Jadi sepatutnya dia kasih tahu nama dia. Dan kalau ditanya, dia kena kasih tahu nama dia. Sekarang lain, dia tanya kita siapa. Siapa ni? Melainkan keluarga dekat, lain lah cerita eh. Dia bapa ke dan sebagainya, dia tanya tu boleh lah, dia beradik ke sebagainya. Tapi kalau umumnya, kita kena tanya. Apa ni kita kena beritahu siapa, kenalkan diri kita dahulu. Dah beri salam, bagus. Kadang-kadang yang salam tu lagi satu apa, dia telefon, dia tunggu orang tu kasih salam. Assalamualaikum. Baru dia jawab Waalaikumsalam. Dan kita pun sama juga. Apa yang kita angkat je, kita cakap Assalamualaikum. Nanti yang angkat Cina lah apa, dah susah pula eh. Jadi sepatutnya dia yang telefon, dia yang kena kasih salam. Jadi kita jawab. Itu kan sunnah dia. Kita yang call. Kita call sebenarnya, kalau kita lihat dalam telefon ni, dia terus masuk dalam bilik. Dia bukan ketuk pintu lagi. Dia ketuk pintu bilik sekali kalau kita dalam bilik. Macam-macam cara yang kita tak kena, tak ingin ni, dia dah masuk dalam rumah sebenarnya. Dengan kita angkat call tu, maknanya kita telah lakukan satu servis untuk dia, iaitu kita telah angkat telefon nak layan dia. Siapa-siapa dia tak kisah, kita nak angkat. Satu khidmat. Dan sebab tu dia bersyukur ada orang angkat telefon tu lah. Kira kita katakan dari segi adabnya. Jadi sebab tu dia kenalkan diri dia, minta maaf mengganggu dan sebagainya. Kalau lah waktu-waktu yang tak bagus lebih-lebih lagi ya. Jadi dia kenalkan diri dia, dia beri salam, kenalkan diri dia, dia tanya apa, dia bilang apa hajatnya. Kalau nak kasih khabar, kasih khabar sajalah dan sebagainya. Baik, jadi dekat sini sahabat ni Abdullah bin Hunain, apabila sampai dia beri salam. Dan orang tu dah jawab salam. Abu Ayyub Al-Ansari menjawab salam. Dia tanya siapa tu yang datang. Maka dia menjawab, aku. Boleh kita jawab aku, Ana, saya. Tapi jawab nama Abdullah bin Hunain. Abdullah bin Hunain kenal. Kalau dia nak tahu siapa Abdullah bin Hunain, Abdullah, Muhammad, Muhammad mana satu, Ahmad, Ahmad mana satu kan, Muhammad, macam-macam Muhammad ada kan. Jadi kena teranggar lah. Jadi dia sepatutnya jangan kecil hati kalau orang tanya-tanya. Kena hak dia nak tanya. Hak dia nak, haknya nak tanya, nak tahu siapa yang datang tu. Baru dia nak layan. Kalau dia tak layan, boleh. Jadi Ibnu Abbas dia kata, dia terangkan hajat dia. Ibnu Abbas mengutusku, ni sedang mandi ni Ibnu Abbas mengutusku untuk bertanya kepada engkau, bagaimana Rasulullah SAW membasahi kepalanya ketika beliau sedang ihram. Maka Abu Ayyub meletakkan tangannya pada pakaiannya. Lalu dia melepasnya dari arah kepala sehingga aku dapat melihat kepalanya. Jadi dia keluarkan kepala, tunjukkan kepalanya. Kemudian dia sampai kita melihat, kemudian dia berkata pada orang yang sedang tolong dia mandi, curahkan air ke atas kepala. Jadi orang tu pun curahkanlah usbuk, maka dia pun tuangkan air, curahkan air. Maka orang itu mengguyurkan air kepalanya, mengguyurkan namanya mencurahkan air. Kemudian Abu Ayyub apa dia buat? Dia gerak-gerak. Kemudian Abu Ayyub apa dia buat? Dia gerak-gerakkan kepalanya dengan tangannya. Dia menarik ke depan dan ke belakang. Jadi dia praktikal kan. Buang air gini dan gini. Bukan sekali lah. Berselisih pendapat tadi itu dengan Miswar. Maka apabila Miswar dengar bahawa apa yang dikhabarkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, dia pun berkata, la umarika ba'daha abada. Sekali-kali aku tidak akan mendebatmu lagi setelah ini. Jadi Miswar pun tahulah akan kelebihan dan keutamaan Abdullah bin Abbas. Sebab dia lebih pandai, lebih alim tentang sunnah Nabi SAW daripadanya. Jadi dia tak nak lagi lah berdebat. Kalau Abdullah bin Abbas cakap, mesti betul lah insyaAllah. Dan kalau kita lihat daripada hadis ini, Abdullah bin Abbas apabila menyuruh Abdullah bin Hunain, dia tak suruh tanya apakah Nabi SAW ada basuh kepala tak waktu dia ihram ataupun tidak. Apa dia suruh tanya? Bagaimanakah Nabi SAW menyapu membasuh kepalanya apabila dalam keadaan ihram? Menunjukkan dia confident, dia yakin bahawa ini memang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan dia tahu, Abu Ayyub tahu akan kisah ini, akan sunnah Nabi SAW ini. Dan dia cuma tanya bagaimana saja. Jadi itu menunjukkan kelebihan Abdullah bin Abbas. Baik. Jadi sekarang tentang hukum pula, kita dalam kitab haji, Imam Bukhari dan Imam Muslim meletakkan hadis ini dalam kitab mereka, dalam kitab haji ini, kerana ada satu hukum yang kita boleh ambil daripadanya, iaitu orang yang dalam ihram boleh mandi dan boleh membasuh kepalanya. Sebab ada orang berdekat ihram, dia tak nak mandi. Dan agak-agak kita, kenapakah ada perbezaan pendapat antara dua sahabat ni, Miswar dengan Ibn Abbas? Kenapakah mereka asalnya mereka berselisih pendapat? Ini juga satu perkara kalau kita tak sekarang, mereka memang tak menyaksikan lah. Satu daripada mereka tak tahu. Jadi kenapakah Miswar tu, yang tahu tu Abdullah bin Abbas, tapi yang tak tahu ni siapa? Miswar ni. Kenapa Miswar tu mempertikaikan bolehnya kita basuh kepala apabila dalam keadaan ihram? Adakah out of nothing, tak ada apa-apa, terus dia saja-saja dia kata tak boleh, tak boleh? Pertama, kerana kemungkinan kalau kita basuh kepala tu, rambut tu gugur. Menunjukkan bahawa sahabat-sahabat mempunyai satu ilmu bahawa bila sangka ihram, kita tak boleh gugurkan rambut dengan sengaja. Sebab tu dalam Al-Quran ada kan. Kemudian yang kedua apa selain daripada itu? Kalau pakai sabun lah. Tak, ni bukan pasal sabun lah. Dia kata cuma basuh saja. Ha, itu mungkin, itu satu kemungkinan. Tapi tak juga, tak semua sahabat ada sabun, bawa sabun semuanya. Kemudian sabun apa beza, apa salahnya kalau dia tak wangi? Sabun-sabun sekarang yang wangi ya. Kita masih ada sabun yang tak wangi lagi. Kat Mekah dia jual namanya sabun apa entah, sabun umrah saja nama dia, tak wangi. Itu boleh pakai apabila kita apa ni sedang nak cukur rambut, beli sabun tu pakai. Kemudian ada khilaf lagi kalau sabun wangi itu dia termasuk dalam minyak wangi ke tidak. Awak sekarang pakai bro gigi Colgate boleh tak untuk ihram? Wangi ke tak wangi? Awak minum teh wangi boleh tak pandan? Batal ke kita kena fijar ke? Yalah, sabun pun sebagai ubat. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Teh, taruh. Sekarang teh, kalau dekat sana teh nak-nak, teh nak-nak dia ada daun macam pudina. Daun pudina lah kira kan. Wangi. Adakah tu dikirakan tak boleh apa sama macam pakai minyak wangi? Sebab kita dah belajar hari kemarin tu, orang yang ihram tak boleh pakai minyak wangi. Ataupun pakai pakaian yang kena minyak wangi. Ini macam-macam lagi krim-krim tu semuanya kan. Bagian krim-krim yang nak apa yang untuk kulit kering tu wangi. Adakah termasuk dalam? Perubatan boleh eh. Kalau dia perlukan lah. Kalau tak perlukan tak boleh. Jadi pakai ubat gigi tak boleh eh. Tapi tu ubat. Dia boleh apa tak pakai ubat gigi? Ha. Kecua atau bro gigi tak ada, tak ada ubat giginya. Tak ada Colgate-nya. Ataupun dia kena beli ubat gigi yang tak ada wangi-wangian lah. Apa ni jenama umrah punya ke eh? Baik, dalam masalah ni yang diharamkan lah pakai minyak wangi. Itu tak ada, tak ada selisih pendapat. Masalah dia sekarang adakah perkara yang tadi itu adalah minyak wangi ataupun tidak. Jadi ulama mengatakan orang yang pakai sabun ada minyak wangi itu, dia tak maksud untuk pakai minyak wangi. Dia nak sabun untuk hilangkan minyak-minyak dan daki-daki. Orang yang gosok gigi itu bukan nak pakai minyak wangi macam orang pakai minyak atar dan sebagainya, spray-spray ke kan. Dia nak bersihkan giginya dengan lebih bersih. Begitu juga dengan yang lain-lain. Yang minum air itu, dia nak pakai minyak wangi ke dia nak minum air teh? Haa. Jadi sebab itu ulama yang melihat maksud yang diharamkan adalah pakai minyak wangi, dan mereka mengatakan kenapakah diharamkan pakai minyak wangi apabila keadaan ihram? Ada tak siapa-siapa yang agaknya pernah dengar kenapa kita tak boleh pakai minyak wangi dalam keadaan ihram? Selain daripada Nabi SAW melarang, adakah makna di sebaliknya? Ah, senang-senang, lazat-lazat. Kerana kita dalam keadaan apa? Ibadat. Yang mesti dalam keadaan pakaiannya putih sahaja ataupun apa, tanpa berjaya, tanpa senang-senang, susah-susah payah. Kuku tak boleh potong dan seterusnya. Jadi ulama' mengambil makna daripada larangan-larangan ihram tu adalah supaya tidak kita bersenang-senangan, berlazat-lazatan. Sebab tu tak boleh bersatu dengan isteri. Bahkan tak boleh berkata-kata yang boleh menarikkan, meninggikan, apa, meninggikan, apa, naikkan syahwat. Tak boleh, haram kan? Jadi itu sekarang tak boleh. Jadi kita dalam keadaan ibadat, tak daripada kita pakai ihram di miqat tersebut. Jadi itu ibadat lain daripada yang lain, mengingatkan kita kepada Allah SWT. Sebab itu ulama' memakruhkan orang yang dalam keadaan ihram lihat cermin, ikat rambut. Bukan hanya kerana takut rambut gugur, tapi kerana apa? Kerana dia nak lawa-lawa, dia nak lazat-lazat, nak inak-inak. Sebab tu dia tak boleh tutup kepala dia, tutup muka dia. Ada ulama tak kasi tutup muka pun tapi dalam keadaan ihram. Sebab apabila tutup muka dengan blanket sedap, aircon, tertutup dengan selimut sedap. Jadi ulama kata tak boleh. Jadi biar susah. Tak boleh pakai selipar, tak boleh pakai stokin. Selipar boleh, tak boleh pakai stokin. Untuk orang lelaki-lelaki lah. Kerana tu bersedap-sedapan juga, bersenang-senangan. Jadi tu maksud daripada ni semuanya. Sebab tu Imam Syafi'i mengatakan tak boleh pakai minyak pun. Minyak dan rambut tak boleh. Itu dah, itu seperti apa? Seperti bersenang-senangan. Tapi kalau sebelum ihram bolehlah, sebab Nabi SAW lakukan kan? Ha, minyak dan rambutnya. Tapi ikat rambut kita lain eh. Baik. Kemudian sekarang yang rajihnya yang tadi itu sepatutnya bolehlah. Sepatutnya boleh. Tapi yang lebih berhati-hati, kalau ada sabun yang tak ada wangian kita pakai. Eh, teh itu tak boleh dielakkan lah. Kalau orang dah kasi teh apa ni, pudina ke teh apa tu, kita minum lah. Begitu juga dengan bros gigi. Kalau boleh tak tanpa apa ni ubat gigi tu yang berwangi kita pakailah. Kalau tak ada kita tak pakai. Baik. Sekarang jadi sebabnya mereka berselisih pendapat selain daripada rambut takut gugur adalah kerana orang yang apa ni mandi-mandi apa tu basahkan kepala tu semuanya dia menafikan maksud yang mereka faham itulah bahawa ibadat haji itu adalah susah payah, kusuk matai, berabuk dan sebagainya kan. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi SAW apa ni bersabda daripada hadis Qudsi bahawa Allah SWT akan turun di langit dunia pada hari Arafah dan dia akan membangga-banggakan kepada malaikat-malaikat tentang hamba-hambanya ni lah. Kenapa mereka datang? Oh, mereka datang dengan lihat apa ni hamba buku ni datang pada hari Arafah ni, datang dari jauh-jauh dengan keadaan kusut matai rambutnya dan sebagainya. Jadi apakah mereka nak? Jadi mereka ampunkan. Jadi Allah SWT melepaskan apa ni hamba-hamba ni semua daripada api neraka. Itu maksud daripada hadis ini. Jadi di situ ada apa? Ada susah payah, ada kusut matai, ada tidak kesen, apa ni bersenang-senang. Dan habis itu semuanya barulah kita boleh bersenang-senangan. Jadi itu sebab ada perbezaan pendapat. Ada yang mempertikaikan tentang boleh kita basahkan kepala. Baik. Jadi apabila Abu Ayyub mandi, dia tunjukkan dia gerakkan kepala lagi dengan tangan menunjukkan kalaulah gugur rambut dalam keadaan ihram tak salah dan tak kena fidyah. Sebab kalau boleh lakukan tak kena fidyah. Jadi maknanya kita boleh garuk-garukkan kepala dan sebagainya apabila kita hajat ada untuk mandi, tak salah. Kalau garuk apa kalau gatal kita garuk terkeluar tak apa-apa asalkan tak sengaja. Baik. Kita lihat kesimpulan hadis ni, terhadap apa pensyarah ni katakan. Yang pertama kita dah terangkan, yang kedua boleh menggaruk-garukkan tangan di rambut kepala ketika mandi. Ini apabila dalam ihram lah, lagi tidak membuat rambut itu rontok ataupun jatuh. Tapi kita jagalah jangan sampai dia anu. Tapi kalau jatuh juga tak mengapa eh. Kalau gugur rambut tersebut apabila kita mandi tak mengapa. Yang ketiga, di dalam hadis ini terkandung dalil diperbolehkannya berdebat dalam masalah-masalah ijtihad dan yang mengundang perbezaan pendapat. Tapi syaratnya kita apa? Kita kembali kepada orang yang kita rasakan lebih mendalam ilmunya tentang permasalahan itu. Di dalam keadaan ini mereka rujuk kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan mereka tahu bahawa Abu Ayyub Al-Ansari dekat dengan Rasulullah SAW, tahu akan sunnah Nabi SAW tentang masalah ini. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kita berbeza pendapat, ada kata boleh, ada kata tak boleh, ada kata ni syarat, ada kata ni tak syarat. Apa kita lakukan? Kita rujuk kepada alim yang lebih alim dari kita berdua. Itu harus kita lakukan. Bukan dia dengan dia, dia dengan dia, awak dengan awak yang pendapat. Sedangkan mungkin boleh selesai dengan kita pergi jumpa orang alim. Kalau kita boleh lihat sendiri daripada kitab, daripada Quran, daripada hadis, lebih baik lagi. Tapi kalau tidak, kita pakai orang alim. Jadi itulah kegunaan orang alim, supaya kita tanya dengan dia apabila kita tak tahu. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang mengetahui jika kamu tak mengetahui. Kemudian di dalam hadis ini juga memberi kita faedah lain, hukum lain, bahawa kita boleh terima penghabaran daripada satu orang dalam masalah agama dan bahawa pengamalan ini telah biasa di kalangan sahabat. Maksudnya dalam agama, kalau ada satu orang yang report, satu orang yang meriwayatkan, kita boleh pakai dan kita amalkan. Tak perlu nak 5, 10 dan sebagainya. Menunjukkan hadis ahad itu hujah. Hadis satu-satu boleh kita amalkan dalam semua perkara. Yang dalam sahabat. Yang kelima, kita kembali kepada nas syariat. Jika terjadi perbezaan pendapat dan kita tinggalkan ijtihad, kias kita, kaedah-kaedah kita, jika sudah ada ketetapan nas. Ini yang ditunjukkan oleh Al-Miswar tadi. Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, apabila telah datang dalil, apa dia buat? Tak adalah mungkin gini, nanti Nabi SAW je boleh buat. Ada kata gitu? Tak ada pun. Ataupun ni satu orang aja yang kasih tahu. Mungkin dia tak betul ke apa, tak ada. Terus dia kata, dah, inilah dia hukum dia. Aku tak akan berdebat dengan kamu, wahai Ibn Abbas. Inilah pedang hukumnya. Jadi kita apabila datang dalil, kita dah tak boleh setiap tertinggalkan semuanya. Yang keenam, boleh kita ucapkan salam pada orang yang sedang berwuduk atau mandi serta berbincang dengannya ketika dibutuhkan. Jadi pada dalam keadaan mandi dengan syarat bukan dalam bilik air, maka boleh kita berbual, beri salam dan sebagainya. Yang tak boleh kat mana? Kat dalam bilik air. Dia mandi bukan dalam bilik air. Dan yang ketujuh, sunat. Apabila kita mandi, kita pasang tabir supaya orang tak nampak. Jika dikhawatirkan ada orang yang melihatnya, maka hukumnya jadi wajib kita pasang tabir kalau kita khawatir ada orang lihat aurat kita. Jadi ini kita lihat, ini kita ada hajat nak mandi atau nak qada hajat dan sebagainya, kita disuruh elakkan orang nampak aurat kita. Tapi zaman sekarang tak payah nak suruh ni semuanya, terus mereka buka. Tak ada malu, tak ada sebab pun. Dia nak tunjuk, nak suruh orang tengok. Orang kalau tak nak tengok, dia nak orang tengok. Itu masalah kita, cuman sekarang, berbeza lah. Sebab itu Islam ni makin lama makin asing. Makin lama kita lihat orang yang amalkan Islam makin tutup-tutup dan sebagainya, makin dikirakan apa tu, backward lah, ataupun dah tak ikut kemungkinan zaman. Ini sebab tu mereka tak suka dengan kita. Tapi mereka ada sebab, bukan daripada ni. Dari segi stereotype lah sebenarnya. Kalau orang Islam kebanyakannya tak moden dan sebagainya. Jadi mereka kaitkan tidak kemodenan, tidak maju tu dengan apa? Dengan agama yang dianuti. Itu agaknya sebabnya mereka. Jadi itu satu masalah lah. Kalau kita menyebabkan kita tidak maju kerana tak amalkan Islam, maka kita ada masalah besar. Kerana kita punya pasal Islam itu tidak dihormati. Kemudian, boleh meminta tolong orang lain apabila kita sedang berwuduk ataupun mandi, sebagaimana dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi SAW pun pernah lakukan juga. Nabi SAW dalam safar, dia bersama Mughirah bin Syu'bah. Jadi apabila nak wuduk, Mughirah tu Nabi SAW memakai apa? Khuf, dua khuf. Jadi bila nak basuh kaki tu, Mughirah tu nak cabut lah, dia pun turun, dia tunduk nak cabut dua khuf tersebut. Kata Nabi SAW, "Dahuma fa'inni akhaltuhuma tahiratain." Biarkan, jangan, tak payah buka. Sesungguhnya aku telah memakainya dalam keadaan aku bersuci, dalam keadaan wuduk. Famataha alaihima, dia pun menyapu atas kedua khuf tersebut. Jadi menunjukkan Mughirah tu tolong Nabi SAW dalam keadaan dia apabila sedang Nabi SAW sedang berwuduk. Jadi Abu Ayyub juga melakukan demikian. Orang tuangkan air untuk dia mandi. Tak salah, begitu juga dengan wuduk. Begitu juga dengan wuduk. Cuma kalau orang tu tidak ada apa-apa uzur, dia boleh wuduk semuanya sendirinya. Dia suruh orang lain, isteri dia lakukan dan sebagainya. Dah lemah lah, sapu tangan pun tak nak, gini aja, macam orang sakit. Kita kan boleh tak boleh? Boleh. Ada ulama kata makruh, tapi susah kita nak kata makruh dari segi apa ni, asal dia. Tapi kalau kerana dia buat gitu takabur, tak indah dengan sunnah Nabi SAW, maka datang makruh dia itu. Datang makruh dia itu. Jadi kalau ada hajat, tak makruh langsung. Jadi kita bagikan keadaan tersebut. Jadi apa hukumnya minta tolong orang lain dalam ibadat seperti tahara dan sebagainya? Kita katakan ada beberapa keadaan. Kalau perlu, tidak makruh. Kalau tidak perlu, kita lihat keadaan dia, bagi pada dua pula. Kalau kerana takabur, makruh. Mungkin haram juga, tak kisahlah, demi wuduk. Tapi kalau sahaja malas gitu, kita lihat ada kata boleh ataupun tidak. Tapi sebenarnya kita lakukan tahara tu dengan diri kita sendiri. Kita buat sendiri, kerana misalnya buat sendiri kebanyakannya. Baik, terusnya nombor 9, pertanyaan Ibn Abbas radhiyallahu anhu kepada Abu Ayyub menimbulkan pengertian bahawa Abu Ayyub lebih tahu tentang cara mandi orang yang sedang ihram dan memang dia mengetahui hal itu. Kerana itulah Ibn Abbas bertanya kepadanya tentang cara mandi dan bukan sumber pengambilannya. Dia faham kan yang ini? Yang ke-10, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah telah berkata, disunatkan mandi untuk ihram meskipun orang yang sedang ihram itu adalah wanita nifas ataupun haid. Jadi Syekh Islam tengah cakap pasal apa ni? Pasal mandi ihram ke mandi apabila sedang dalam ihram? Dia sebelum nak ihram lagi. Mandi untuk ihram maknanya apa? Sebelum dia ihram, sebelum jatuhkan ihram dia mandi. Dan ini sunat untuk siapa? Wanita nifas ataupun haid. Walaupun dia mandi tak boleh semayang kan? Orang nifas dan haid tak boleh semayang walaupun dia mandi banyak kali. Tapi disunatkan kerana apa? Kerana ihramnya. Jika dia merasa perlu untuk membersihkan seperti memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencabut, mencukur rambut kemaluan atau sejenisnya, maka dia boleh melakukannya. Ini untuk apa? Orang yang nak ihram. Orang yang nak ihram. Kalau dia perlukan. Hal ini bukan termasuk daripada sebahagian kekhususan ihram. Dia bukan khas untuk ihram. Bukan eh? Jadi ada orang faham kalau nak ihram kita potong kuku, kita cukur rambut, cukur ni semuanya. Tak. Kalau kita perlukan kita buat. Tapi kalau dah apa semuanya tak payahlah eh. Dah bersih apa semuanya tak perlu. Hal ini bukan termasuk sebahagian daripada kekhususan ihram, tetapi hal itu disyariatkan menurut kebutuhan, keperluan. Begitu pula disyariatkan untuk Jumaat dan Eid. Itu disyariatkan untuk Jumaat dan Eid. Kami katakan mandi yang diperdebatkan Ibn Abbas dan Al-Miswar bukan mandi untuk ihram. Jadi ada orang yang faham. Kenapa dia bawa ni? Kerana ada orang yang faham bahawa apa ni, mandi untuk ihram ini apa dia panggil ni? Mandi untuk ihram ni macam mandi dalam ihram. Sedangkan tak sama eh. Mandi untuk ihram dengan mandi dalam ihram tak sama. Mandi untuk ihram sunat hukumnya. Mandi untuk ihram sunat hukumnya. Mandi dalam ihram biasa, tak ada apa-apa. Perlu kita buat. Tapi tak bermakna daripada ni kita boleh cabut kuku apa kita perlukan dalam keadaan ihram. Sebenarnya saya baca pun ingatkan macam itu juga. Tapi sebenarnya tidak, ni untuk mandi untuk ihram. Baik. Apakah hukum cabut kuku ataupun memotong kuku ketika ihram? Sebenarnya ada khilaf eh. Sebenarnya ada khilaf ulama. Ada kata tak apa-apa eh. Kalau kita lihat Zahiri dan sebagian ulama, dia kata kalau potong kuku perlu potong kuku, potong lah. Perlu gunting rambut, perlu gunting rambut, gunting. Perlu cukur, cukur, tak apa. Kerana tak ada dalil khas. Jadi ini pembahasan kalau kita nak bahaskan tentang benda-benda macam ini panjang. Oleh kerana buku ni adalah lebih kepada umum-umum saja, tertinggalkan. Tapi yang rajihnya tak boleh, haram eh, kita potong kuku. Dan kalau kita potong kita kena fidyah. Dalilnya daripada Al-Quran walaupun dia umum, iaitu Allah telah mengatakan tum maqbu tasatahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Allah SWT telah mengatakan dalam haji, kemudian hendaklah mereka apabila mereka dah sembelih semuanya, hendaklah mereka uqdu tasatahum. Dan ini maksudnya ataupun ditafsirkan oleh sahabat cukur rambut dan memotong kuku. Jadi lepas kita dah sembelih semua, bolehlah kita cukur rambut dan potong kuku. Lepas tu kita tawaf haji. Jadi menunjukkan sebelum itu tak boleh. Mampu mukhalafahnya tak boleh. Oleh kerana tafsir daripada sahabat, maka ia boleh jadi hukum lah. Jadi kalau ada orang nak potong kuku dia tak nak, dia kata boleh aja, kita tak boleh salahkan dia lah. Dari segi apa ni, dia ada salah dia lah, dia ada imam dia. Baik, dah sampai 10:30. Ada apa-apa soalan? Thank you. Okay, soalannya, sekarang orang ini dia nak amalkan amalan sunat. Contohnya semayang malam. Dia ada semangat nak amalkan, nak. Tapi, tengah perjalanan, nanti dah berapa kali dia tak buat. Ataupun dia tinggalkan lama, lepas tu dia buat lagi. Adakah ini dimasukkan yang tidak konsisten, tidak istiqamah? Jadi, kita katakan, kita lihat keadaan dia. Dia tinggalkan kenapa? Adakah waktu dia lakukan tu, yang dilakukan tu bukan yang banyak? Kalau dilakukan biasa je sikit, misalnya 8 rakaat biasa ataupun 2 rakaat, 4 rakaat, tapi 4 rakaat ni pun kadang-kadang naik, kadang buat, kadang tak buat. 2 rakaat pun kadang buat, kadang tak buat. Atau witir pun kadang buat, kadang tak buat. Kerana iman dia naik dan turun. Kerana dia ada kala rajin nak buat, ada tak rajin dia tak buat. Jadi adakah ini tercela lah, maksud awak eh? Adakah ini tercela? Jadi kita jawab, kalau macam gitu, patutnya tidak. Tidak tercela. Dari segi apa? Dari segi dia tidak menyalahi, dia tidak mengakibatkan peninggalan tu atas dirinya. Maksud saya tu, yang dicela tu adalah apabila dilakukan banyak sehingga dia menyusahkan dia dan menjemukannya. Untuk istiqamah dia jadi jemu dan bosan. Jadi yang itu dia tinggalkan. Maka demikian dia telah buat jenayah atas diri dia sendiri. Maka itu yang tercela lah. Itu nak kata dosa taklah, ada maknanya kita katakan tercela. Tapi kalau memang sunnah tu sikit aja, misalnya memang wirid-wirid biasa, tapi kadang buat, kadang tak buat kerana malas, kerana apa-apa semuanya kan, kerana iman naik, iman turun, maka yang demikian tidak, dia terus lakukan. Hendaklah apabila dia naik iman dia, dia teruskan. Jadi itu perbezaan antara ni dengan yang itu. Jadi macam ni juga, kita apabila kita tengah, apabila telah hafal satu hadis, ayat ataupun surah ayat Al-Quran, kemudian kita lupa, maka kita berdosa. Jadi sebenarnya hadis itu tak menunjukkan demikian. Hadis itu Nabi SAW telah berkata, aku telah dinampakkan untukku, dipamerkan untukku pahala-pahala dan dosa-dosa umatku. Sampaikan apakah pahala orang yang membuang sampah daripada masjid ke sebagainya. Kemudian aku dapati antara dosa yang terbesar tu, yang dosa yang azab atas orang yang di dalam neraka tu adalah orang yang apabila dia dah baca Quran dia tinggalkannya. Jadi ulama mengatakan ini termasuk orang yang dah hafal Quran dia tinggalkan. Jadi kita jawab tak, bukan macam gitu. Lupa ni atau lupa dalam Al-Quran ni ada dua jenis. Ada yang tercela, ada yang tidak tercela. Neutral aja. Tak tercela tak maknanya terpuji ya. Jadi kerana sifat manusia tu memang sifat pelupa, maka kalau dia lupa bukan luar, bukan daripada kuasanya, bukan dia sengajakan, maka tak tercela. Yang ini dia biasa, dia amalkan, dia murajaah mengikut keadaan mampunya. Dia ada masa 24 jam. Banyak dia, berapa lama dia nak hadapkan Al-Quran, nanti lain semua tak buat. Sebab so, itu dia tak buat kerja lah, dia kena hafal Al-Quran dia, sebab kalau tinggalkan ni wajib. Tapi yang cari nafkah pun wajib, cari ilmu pun wajib dan seterusnya kan. Jadi dia buat mana dia mampu dan kadang-kadang dia terlupa. Jadi demikian tak disalahkan, tidak tercela, tak mengapa. Yang salah tu dia tinggalkan. Dia lupakan Al-Quran. Maknanya lupa Al-Quran di sini dia tak baca terus lah. Dia dah baca mungkin pada mendengar waktu belajar dulu, mendengar tu dia hafal surah demikian ke juzuk demikian, lepas tu dia tak baca lagi. Lepas tu terlupa terus, hilang terus. Maka yang demikian tu dia berdosa. Tapi kita nak cakap berdosa gitu je, kita tak nak stop di situ. Kita katakan dah tahu berdosa, taubat dan istighfar. Lepas taubat, azam tak nak buat lagi dan ulang balik, cari balik, tangkap balik, dapatkan balik hafalan-hafalan tersebut. Jadi bila kita demikian tetapi kita dapat pahala. Jadi orang yang hafal Quran tu dia dapat pahala walaupun kadang-kadang dia lupa kan. Sentiasa dia dalam susah hati dia, dia ulang. Jadi dapat pahala lah. Baik. Dan ada ulama mengatakan yang lupa yang dimaksudkan dalam hadis tadi bukan lupa ingatan saja. Kerana tak semua umat Nabi Muhammad SAW tu menghafal Al-Quran. Tapi lupa di sini adalah dia dah tahu ayat Al-Quran tapi dia tinggalkan beramal dengan ayat Al-Quran, dia hukum-hukum Al-Quran. Yang itu memang kena azab macam itulah. Solat tasbih. Solat tasbih diriwayatkan daripada beberapa hadis dari Nabi SAW. Hadisnya antara kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah mewasiatkan Ibn Abbas supaya jangan tinggalkan solat tasbih ni, paling kalau tidak pun seminggu sekali gitulah. Kemudian kalau tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali, tak boleh sebulan sekali, tahun sekali, tak boleh tahun sekali, seumur hidup sekali. Ini Nabi SAW mengajarkan solat tasbih yang mungkin kita tahu tu. Yang ini ada beberapa tasbih subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, berapa kali, 15 kali dan sebagainya. Dalam apa ni, dalam rukun-rukun tu, rukun fi'li lah. Jadi diriwayatkan dalam banyak hadis. Tetapi ulama mengatakan semua hadis itu satu sahih. Tak ada satu pun yang sahih ataupun hasan pun. Jadi mereka mengatakan kalau demikian kita tak boleh jadikan dia satu sunnah lah. Jadi dia adalah satu bid'ah kerana dia jalur-jalurnya adalah sahih. Masalahnya ada ulama lain yang menghasankan hadis tersebut. Iaitu dia sahih semuanya tapi dikombinkan dia jadi hasan li ghairihi. Yang ini dia hasan kerana yang lain-lainnya. Jadi demikian mereka katakan boleh kita beramal dengannya. Kemudian itu satu. Yang kedua mereka kata yang boleh mengamalkan dengannya, sebagian salaf, imam-imam seperti Imam Abdullah bin Mubarak dan lain-lain lagi, mereka mengamalkan ataupun mereka mensunatkan solat tasbih ini. Satu ulama-ulama lain, jumhur, mengatakan hadis ini dhaif. Dan bukan dhaif saja dari segi dari segi sanad, tapi dari segi isinya, matan maknanya mungkar. Mungkar, mungkin mauduk pun kata mereka. Jadi mereka mengatakan tak boleh beramal dengan hadis ini. Antara yang mengatakan demikian Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan kalau ulama zaman ini ialah Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin dan ramai-ramai ulama lagi lah. Mereka mengatakan mana ada sebuah amalan yang baik sunnah kita lakukan seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, tahun sekali ke, seumur hidup sekali. Tak ada. Melainkan wajib-wajib, iaitu haji dan umrah. Kalau sunnah solat ni dia jenis solat, jenis solat sunat, sepatutnya kita lakukan pada setiap waktu dia. Kalau waktu dia malam, malam lah. Kalau waktu siang-siang, jadi setiap kali datang waktu dia, kita disunatkan untuk beramal dengannya. Jadi ada satu kemungkaran dalam riwayat tadi. Tambah pula semua riwayat tu dhaif. Jadi mereka mengukuhkannya dengan mungkar, dia tak boleh beramal dengannya. Allah Alam. Tapi kalau ada yang beramal, mereka mengatakan Syekh Albani misalnya telah mensahihkan ataupun menghasankan hadis tersebut, maka dia nak lakukan bolehlah. Tapi yang satu yang kita tahu Nabi SAW tak pernah lakukan, tak pernah diriwayatkan Nabi SAW sendiri lakukan, tak pernah diriwayatkan sahabat-sahabat lakukan. Yang kita dapat daripada hadis itu saja. Tapi kalau mereka etikadkan bahawa itu adalah hasan diwari, mereka nak amalkan boleh. Tapi kita still rasa macam lain. Sebab Nabi SAW banyak solat malam dan sebagainya. Dan kita tahu bagaimana Nabi SAW solat malam panjang-panjang. Bila masa nak semayang tasbih. Jadi itu satu perkara. Kemudian taruhlah orang yang mengatakan boleh semayang tasbih, semayang tasbih dalam keadaan jemaah, itu tak sunat Nabi SAW. Ataupun kalau semayang jemaah, mereka baca tasbih tu ramai-ramai, kuat-kuat kan, sebagian tempat tu kan. Ha, itu pun bukan sunnah Nabi SAW. Kalau nak amalkan, amal sendiri. Itu kata Syekh Al-Bani lah. Tapi pada pelanggan saya tidak, memang susah nak kata kan, berada dari segi hadis. Tapi selamatnya tidak amalkan lah. Saya tak rasa orang yang mengatakan hasan ke ataupun sunnah ke, dia pun amalkan. Saya tak rasa dia pun amalkan. Itu yang anulah. Imam Suyuti mengatakan, kalau tak silap manusia, tak pun ingin tanya, antara lagi kemungkaran solat tasbih ni kerana ia bercanggah dengan solat yang kita tahu daripada Rasulullah SAW, iaitu sebelum Fatihah kita baca zikir ni, lepas tu kita baca zikir ni kan, dan berapa kali pula tu nak kira, itu bercanggah dengan solat yang kita tahu daripada Nabi SAW. Asalnya tasbih mengikut khusyuk kita, nak berapa banyak boleh. Cuma ada khilaf tentang minima je. Kata satu, kata tiga, ya. Tiga kali atau satu kali. Baik. Tetapi tentang nak kira dan sebagainya, itu tak pernah kita lihat daripada Rasulullah SAW. Tak pernah kita tahu solat-solat lain ada. Itu apa special sangat. Pula tu riwayat dia semua dhaif. Kalau dah sahih, kita tak boleh buat apa lah. Kemudian dari segi dia bercanggah dengan yang lain, lepas kita sebelum kita bangun, sebelum kita bangun ada duduk istirahat. Yang kita tahu Nabi SAW kalau duduk istirahat sekejap saja kan. Kalau ada pun ada yang katakan sunat, sekejap lepas tu dia naik balik. Tetapi dalam solat tasbih, duduk istirahat tu kita baca tasbih tu 15 kali ke 10 kali, Allah Allah kan. Dan terlampau lama sangat. Sedangkan dia kata ulama bukan satu perbuatan salat sebenarnya. Dia istirahat kalau kita perlukan. Sebab tu kalau ada orang tak buat, kalau itulah ada yang mengatakan sunat, itulah apa boleh dia katakan sunat. Sebab dia bukan salah satu daripada rukun yang kita tahu. Kerana tak ada zikir khas untuk tersebut. Solat yang lepas kita nak bangun, tak ada zikir khas. Jadi sekarang Nabi SAW letakkan zikir khas dalam riwayat yang dhaif. Jadi berkatakan mungkar. Allahu a'lam. Apa lagi? Dalam hadis ada yang terangkan para sahabat belajar Al-Quran dan 10 ayat untuk belajar makna dia yang ada di Al-Quran. Ini kan mesti melakukan secara lagi dan orang selama menjelaskan untuk memahami 10 Al-Quran itu. Baik. Alhamdulillah, itu soalan yang baiklah walaupun terkeluar daripada topik ni. Cuma mungkin tentang ilmu ya, menuntut ilmu. Memang saya tak ingat siapa nama sahabat dia, tak silap Abdul Rahman bin Sulani ya. Dia mengatakan bahawa para sahabat apabila mengajar mempelajari Al-Quran dari Rasulullah SAW, mereka tidaklah melalui 10 ayat melainkan telah mereka tahu maknanya dan macam mana nak beramal dengannya. Wal amalu bihi. Tentang berapa lama mereka habiskan untuk pelajari 10 ayat ataupun untuk semua Al-Quran, kita katakan sebagian sahabat tak hafal Al-Quran pun. Tak hafal Al-Quran pun. Dan tentang berapa lama? Lama. Imam Malik bin Anas telah mengatakan bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menghafal surah Baqarah dalam masa 8 tahun. Itu dalam Majmu' Fathawa Syekhul Islam. Intinya kalau kita ada Ibnu Katsir, mukadimah dia ada juga. Bahawa Ibnu Umar hafal surah Baqarah 8 tahun. Tapi kita tahu lah hafal dia bukan macam hafal kita. Bukan dekat mahat. Tapi saya hafal Baqarah. Hafal Baqarah kalau betul-betul satu bulan dah boleh. Ataupun taruhlah dua bulan. Satu bulan satu juzuk, okay, dua bulan setengah. Tapi Ibn Umar hafal 8 tahun. Bermakna hafalan tu bukan sebarang hafalan. Dengan makna dengan hukum-hukumnya dan beramal. Mereka dah amal dulu semuanya surah Baqarah. Awak kalau dah amal dengan surah Baqarah, Masya Allah, awak walking Quran lah. Lama. Jadi sebab tu ada ulama mengatakan aku belum habis lagi khatam. Aku ada dua macam, ada beberapa macam khatam Quran. Ada khatam yang biasanya wirid dalam seminggu ke sebulan ke dan sebagainya. Yang ada aku sampai sekarang belum khatam-khatam lagi, iaitu tadabur maknanya dan sebagainya. Dan mereka betul-betul mempelajari Al-Quran. Bagaimana mereka pelajari apa tu kitab-kitab apa ni, ilmu-ilmu yang penting yang lain. Seperti mereka baca surat daripada orang yang mereka kasih lah. Betul-betul tenung. Walaupun dah tahu apa maknanya, buka lagi. Dah tahu maknanya, buka lagi kalau surat penting kan. Kalau surat taman, gampang je lah. Padahal bukan kekasih yang kasih lah. Baik. Jadi ada yang tak hafal Quran langsung. Cuma ada selisih pendapat apakah khulafa Rashidin seperti Abu Bakar dan Umar. Tentang Uthman dan Ali memang tabik bahawa mereka hafal Al-Quran. Tapi Abu Bakar dan Umar hafal Al-Quran ke tidak? Itu menunjukkan bahawa sebagian sahabat tak hafal Al-Quran pun dalam masa hidup Nabi SAW. Tapi yang katakan selepas dan sebelum mereka semua dah hafal Al-Quran, dalilnya mereka semua jadi imam dalam sembahyang. Dan Nabi SAW telah mengatakan suatu sabda, Ya umul qawma akrawu lillah. Yang mengimami sebuah kaum itu seorang yang paling hafal Al-Quran dia ataupun yang paling banyak Al-Qurannya. Kita boleh tafsirkan macam-macam, yang paling alim tentang Al-Qurannya. Dan Nabi SAW mempunyai dia masih hidup lagi. Waktu dia kadang sakit, siapakah yang dilantik jadi imam? Abu Bakar dan Siddiq. Waktu hidup Nabi SAW. Dan apabila Nabi SAW sakit, Nabi SAW keluar daripada Madinah, ada urusan. Abu Bakar dan Siddiq yang jadi imam. Itu menunjukkan Nabi SAW takkan kontradik dirinya sendiri. Dia kata yang imamkan seorang kaum, sebuah kaum itu adalah orang paling alim Qurannya. Takkan dia pilih orang yang tak alim kan? Kalau ada lagi yang alim, dia tentu letakkan. Jadi menunjukkan Abu Bakar juga adalah Abu Bakar adalah menghafal Al-Quran dan dia adalah paling alim Al-Quran dalam semua sahabat. Jadi selepas itu kita katakan Umar. Umar menjadi imam pada orang-orang muslimin. Jadi dia juga adalah menghafal Quran. Jadi khulafaur rasyidin semuanya menghafal Quran, itu yang sahih insya-Allah taala. Baik. Jadi, kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa lagi ke? Last question ke? Kita minta. Kita akan sambung hadis-hadis ini. Kalau boleh nak cepat sedikit tentang hadis-hadis ni yang kita ketinggalan. Kalau boleh nak habiskan kitab haji ni cepat-cepat, kerana selepas kitab haji, kitab penting tentang kitab jual beli itu amat kita perlukan, kerana jarang kat masjid-masjid pun sampai kitab jual beli ya. Selalu kitab apa ni, ibadat saja, tahara talat, tahara talat. Jadi kalau kita kat sini kita dapat sampai muamalah jual beli, mana yang boleh mana yang tak boleh, itu baik sekali lah. Kita tengok keadaan macam banyak lagi ya. Dan bersawab untuk majlis kita dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.